Bismillahirrahmanirrahim. Qabil kathir rahimahallahu ta'ala. Wa ghayatu tadlisi annahu na'un min al-irsal lima thabata indahu. Puncak di tadlis itu adalah satu macam irsal. Ia memursalkan apa yang thabit di sisinya. Wa huwa yakhsha an yusarriha bi syaihihi. Ia khawatir kalau dia menyebut langsung nama syekhnya, fayuradda min ajrihi, akan ditolak hadisnya dengan sebab dia tasrih, terang-terangan menyebut nama syekhnya. Wallahu a'lam. Ini hadis rahimah rahimahul terkait dengan dawa'i, yakni hamil atau da'i atau dawa'i ila tadlis, faktor pendorong melakukan tadlis. Syekh Abdul Rahimahullah Ta'ala menyebutkan beberapa faktor pendorong di dalam surah hadith. Saya bacakan. Kata beliau, Alhamidu lil mudallisin ala tadlis umurun. Pendorong pembawa yang menyebabkan seorang mudallis melakukan tadlis itu ada beberapa perkara. Yang pertama, kata beliau, seperti yang tadi saya katakan oleh Ibnu Katsir, an yakuna ar-rajulu indahu, saya ulangi, an yakuna ar-rajulu thiqatan indahu, syekhnya itu thiqah menurut dia. Wa huwa dha'ifun inda ghairih, tetapi dha'if bagi para ulama yang lain. Thiqah indah tetapi dha'if inda ghairih. Fayahsha, maka dia takut, idza sarraha bihi an yuradda hadithuh. Dia khawatir, dia takut kalau dia terang-terangan menyebut nama syekhnya, itu langsung ditolak hadithnya. Langsung ditolak hadithnya. Ini pertama. Ini pertama, kenapa dia melakukan tadlis? Ya, karena syekhnya menurut dia thiqah, tapi bagi yang lain tidak thiqah. Yang kedua, an yakuna rawi asghara minhu. Rawi maksudnya syekhnya. An yakuna rawi maksudnya rawi yang beliau dapatkan. Maksudnya syekhnya maksudnya. An yakuna rawi maksudnya syekhnya. Asghara minhu. Lebih kecil, lebih muda dari dia. Iya. Fayastahyi an yarwiya amman huwa asghara minhu. Maka dia pun malu kalau sampai meriwayatkan dari yang lebih muda darinya. Ini yang kedua. Ketika gurunya lebih muda, maka dia pun melakukan tadlis supaya tidak ketahuan. Karena malu meriwayatkan dari lebih muda. Sebelum melanjutkan, Asy-Syaikh Mubarak rahimahullahu ta'ala mengingatkan. Ini satu prinsip yang keliru. Ya, pemahaman, anggapan kalau meriwayatkan, belajar, mengambil ilmu dari ahlu sunnah yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya, ini satu perkara yang cela, dianggap memalukan, ini keliru. Kenapa kata beliau? Nabi Muhammad SAW saja, beliau rawa antami madari. Rasulullah saja menerima riwayat dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang masa tentang apa? Kisah Jassasah. Kisah Muslim nanti tentang pada hari kiamat. Kisah Jassasah tentang binatang yang ada di lautan ketika beliau terdampar. Rasul tidak tahu, tidak melihat. Dan Tamim Ad-Dari melihat, bertemu, ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mentakrir dan meriwayatkan, menyampaikan. Menerima dari Tamim Ad-Dari. Iya, para ulama juga demikian. Sehingga Waqi' rahimahallahu ta'ala, yang sering saya nukil ucapannya, kata Waqi' rahimahallahu ta'ala, la yanbulur rajulu hatta yarwiya amman huwa faqahu wa amman huwa mumathilun lahu wa amman huwa dunah. Kata Waqi' rahimahallah, seorang tidak akan menjadi pandai sampai dia mau meriwayatkan dari orang yang di atas dia, yang semisal dia, seleting dia, dan bahkan dan di bawah dia. Kata Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, kalau kita dapati, kalau kita telah, kita perhatikan Buhari Rahimahullah dalam sahihnya, kita dapati Buhari Rahimahullah mengamalkan ucapan wakil ini. Buhari dalam sahihnya meriwayatkan dari orang yang di atas beliau, meriwayatkan dari orang yang seleting dengan beliau, bahkan kadang meriwayatkan dari orang yang di bawah beliau, jadi murid beliau. Nah, ini yang kedua. Apa itu? Karena punya anggapan kalau meriwayatkan dari orang yang lebih muda itu bikin malu. Akhirnya dia pun melakukan tadlis. Ini keliru. Yang kedua, syekhnya dhaif. An yakuna syekhuhu dhaifan. Syekhnya dhaif. Wahuwa ma'rufun ladaihi indahu wa inda ghairihi. Iya. Ma'ruf. Dia pun tahu syekhnya dhaif. Orang lain juga tahu syekhnya dhaif. Fayati wayukannihi, sehingga dia pun tidak menyebut nama. Dia pun akhirnya menyebut kunyah syekhnya. Supaya tidak langsung diketahui dhaif. Dia tahu kalau langsung disebut namanya akan langsung dikatakan dhaif. Maka dia pun datangkan kunyah. Bahkan kunyah yang kadang-kadang kunyah yang asing. Sehingga sulit orang untuk mengetahuinya. Yang keempat, kata rahimahullah ta'ala, kadang dilakukan tadlis untuk ikhtibar, untuk menguji murid-muridnya. Iya, an yakhtabir talabatahu. Dua contoh, kan beberapa contoh. Yang kelima, kata beliau rahimahullah ta'ala, iya, kadang karena ingin yukathir masyaikhahu, untuk memperbanyak, untuk menunjukkan banyak gurunya. Ya, sehingga satu guru bisa dikasih nama 3-4, padahal satu orang yang sama. Ketika melihatkan hadis yang pertama, misalnya, dia sebut nama gurunya itu A. Dia guru yang sama, ketika melihatkan hadis yang kedua, dia sebut nama B. Padahal sama orangnya. Nanti jika kita baca contohnya di akhir. Nah, jadi intinya apa? Ingin memperbanyak syekh, akhirnya dia sebut satu orang guru dengan banyak nama. Itu. Jadi intinya ucapan Nabi Muhammad SAW ta'ala wa ghayatu ma waqaytu tadlis lahu na'unul irsal lima thabata indah wa huwa yakhsha an yusarriha syekhu bi syekhihi wa yuraddu min najdihi wallahu a'lam. Ini satu di antara hawamil tadlis. Dan tadi empat lagi saya sebutkan dari asal hadis. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma al-qismu tsani min at-tadlis fa huwa al-ityan bismi syaikh aw kunyatihi ala khilafil masyhur bihi ta'miyatan li amrihi wa ta'iran lil wuquf ala halihi. Iya. Adapun yang kedua dari tadlis adalah mendatangkan nama syaikh atau kunyah syaikh, iya, yang tidak masyhur, yang berbeda dengan yang masyhur. Dari namanya masyhur. Kenapa? Untuk menutupi keadaan dia, untuk mempersulit mengetahui keadaan dia. Qala wa ikhtalifu dhalika bi ikhtilafi maqasid. Dan hukumnya berbeda-beda tergantung dengan tujuannya. Fataratan yukrah. Kadang hukumnya dibenci. Kama idza kana asghara sinnan minhu aw nazilat ar-riwayah. Seperti kalau misalnya syekh itu lebih muda darinya, atau lebih nazil riwayatnya Ibnu Dari. Wa taratan yuhram, kada hukumnya haram. Kami dakana ghaira siqatin. Sebab kalau seandainya syekhnya itu tidak siqah. Padahal lasa liyalla yu'rafa haluhu. Maka ditadlis disebut dengan nama lain, dengan kunyah lain agar tidak ketahui keadaan syekh yang dhaif tadi. Aw awhama anna rajulun akhar min siqat. Atau ingin mengesankan ini adalah orang lain. Iya. Dari istiqat, ada wifki ismihi, oh, kunyat yang sesuai dengan namanya dan kunyahnya. Ya, kalau semata-mata sebabnya adalah syekhnya yang ditadlis itu asghar minhu, sinan, makruh. Tapi kalau dia seorang yang daif, disebut dengan nama lain, dan kunyah lain supaya tidak diketahui, hukumnya haram. Qala waqad rawa Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Muqri Iya, contohnya mungkin yang lebih mudah dijabat saya mungkin adalah perbuatan Atiyah Al-Aufi. Iya, Atiyah Al-Aufi taif. Bahkan masyhur nanti antum mendapatkan di terus ketika bahas tafsir Mukathir silsilah Al-Aufiin itu taif. Silsilah Al-Aufiin taif. Iya, Atiyah Al-Aufi itu taif. Bahkan silsilah Al-Aufiin taif. Atiyah, Atiyah Al-Aufi, beliau kata Syekh Muhammad rahimahullah pernah bermajlis beberapa hari dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Atiyah Al-Aufi jalasa Abu Sa'id Al-Khudri ayyaman. Beliau pernah duduk belajar dengan Abu Sa'id Al-Khudri sahabi beberapa hari. Thumma kemudian rawa Anil Kalbi. Kemudian dia juga siapa Atiyah Al-Aufi meriwayatkan juga dari Muhammad bin Salib Al-Kalbi. Al-Kalbi tanya. Bahkan kata. Kata beliau. Kata semua bila rahimahullah ta'ala. Kemudian. Atiyah Al-Aufi. Yukanni Al-Kalbi bi Abi Sa'id. Setelah itu kemudian. Atiyah Al-Aufi meriwayatkan. Ketika menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis riwayat kepada manusia dengan kata-kata haddatsani atau akhbarani atau an Abi Sa'id. Iya. Qad syarah rahimahullah annas yadhunnun annahu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Atiyah Al-Aufi menyatakan ada saja Abu Sa'id atau qala Abu Sa'id, mereka ngira itu Abu Sa'id Al-Khudri. Iya, padahal itu adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Ini contohnya. Ya, pada itu adalah Muhammad Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Kenapa? Kalau langsung bilang haddatsani Muhammad Al-Kalbi, orang-orang langsung bilang dhaif kadzdzab itu. Tapi ketika disebut Abu Sa'id, orang mikir dulu, jangan-jangan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini contoh, mudallis. Kalau rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qad rawa Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri, an Abi Bakar bin Abi Daud, wa qala haddatsana Abdullah, bin Abi Abdullah ini. Abdullah banyak. Abu Abdullah juga banyak. Ya. Qala wa Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan An-Naqqas Al-Mufassir faqala hadatsana Muhammad bin Sanad nasabahu ila jaddihi ila jaddin lahu wallahu a'lam. Ini contoh, menyebut dengan nama, dengan kunyah yang susah untuk dicari. Ya, hadatsana Abdullah. Nama Abdullah banyak. Bin Abi Abdullah juga banyak. Sebelumnya dikatakan oleh Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, Muhammad bin Hasan Naqqas ini punya tafsir. Namanya, judulnya Shifa'us Sudur. Ya, Shifa'us Sudur. Tapi kata beliau rahimahullah, kata Syekh Mubid rahimahullah, qala ala likai rahimahullahu ta'ala, berkata ala likai rahimahullahu ta'ala, huwa Shaka'us Sudur wa laysa bishifai sudur. Ya, karena jeleknya isi kitab dia, kata Imam Ahlussunnah Al-Kai rahimahullah ta'ala, ini bukan, yang betul adalah syaqa'u sudur. Ya, buat jelek celakanya dada. Ya, bukan syifa, bukan obat dada, tetapi justru syakau sudur, penyakit yang mencelakakan dada. Karena isinya yang tidak bagus. Ya, berarti maksudnya apa? Ya, apa yang dilakukan oleh beliau rahimahullah, Syekh Abdul Rahim kadang memberikan julukan-julukan kepada kitab-kitab, kepada ini dia memang tahu salah. Ya, beliau alaikum menyatakan ini bukan syifa sudur tapi syakau sudur. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa qala Syekh Abu Amr bin Salah wa qad kana al-khatib lahjan bi hadzal qismi fi musannafatihi. Ya, dan Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala itu punya kebiasaan dengan macam semisal ini dalam karya-karyanya. Ya, beliau menyebut gurunya dengan nama-nama yang tidak masyhur. Ya, sehingga orang yang tidak tahu menganggap ini gurunya satu dengan ini beda, padahal sama. Padahal sama. Contohnya, kata Syekh Abdul Rahim Allah Ta'ala, contohnya, Al-Khatib, yarwi fi kutubihi, meriwayatkan dari dalam kitabnya, An Abil Qasim Al-Azhari. Siapa? Abul Qasim Al-Azhari. Abil Qasim Al-Azhari. Wa An Ubaidillah, wa an Ubaidillah bin Abil Fathi Al-Farisi. Wa an Ubaidillah bin Abil Fathi Al-Farisi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an Ubaidillah bin Ahmad bin Uthman As-Sirafi. Tiga itu. Yang pertama, Abul Qasim Al-Azhari. Yang kedua, Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi. Yang ketiga, Ubaidullah bin Ahmad bin Uthman As-Sirafi. Orang mengira beda. Padahal kata Syekh Rahimahullah, wal jami'u shahsun wahidun min musyaihi. Itu sebetulnya tiga nama untuk satu orang. Ya, itu sebetulnya satu orang yang sama. Tiga nama itu sesungguhnya wal jami' shahsun wahid. Semua ini tadi itu sebetulnya satu orang aja. Tapi disebut dengan tiga. Kadang sebut nama ini, kadang itu. Nah, itu contoh aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.